Kaifatanamu litak tubala kalang ibadah finaumika, bagaimana caranya kamu tidur tapi tetap terhitung ibadah dalam tidurmu. Nah, ini kita contoh nanti ya. Mulai yang pertama, wa alaika itu biasanya diharuskan kepadamu. Usahakan idza jalasta bitahaffuzi ala auratika. Apabila kalian duduk laki-laki dan perempuan, bitahaffuz tolonglah dijaga ala auratika, atas auratmu. Jadi kalau kita duduk aurat kita dijaga ya. Kalau laki-laki kan auratnya ya antara pusar dan lutut ya. Tapi kalau apa? Kalau duduk-duduk tuh ya, misalnya kalau kaki ke atas itu ya, kita pakai sarung, nanti lupa pakai celana dalam kan repot. Kakinya naik gitu ya. Orang negur juga enggak enak gitu loh. Orang ngelihat juga enak gitu loh. Pengen muntah gitu ya. Gimana gitu. Jaga aurat kita kalau duduk ya. Jadi kalau di rumah mungkin beda ya. Kalau di rumah kan kita sama muhrim semua ya. Tapi kalau di konteks kadang-kadang apa ya? Saya kalau misalnya ngajar gitu ya. Ngajar. Ada mahasiswa yang misalnya duduk kakinya naik gitu loh. Itu biasanya saya tegur itu. Turun sebenarnya. Enggak tahu aja, malas aja sih lihatnya gitu. Kelihatan songong aja gitu. Kakinya naik gitu kan. Kayak duduk di mana itu? Saya sesuai aja, saya tegur aja. Tolong kakinya turunin sebenarnya. Saya bilang aja, tolong kakinya turunin sebenarnya. Kalau enggak mau nanti saya nurunin. Dua-duanya saya turunin ya. Ya, iza jalasta fatahafus ala auratika. Wajlis mustaqbila lil qiblah ala haitil khusyu'i wal wiqar. Usahakan kalau kita duduk selalu menghadap kiblat. Jadi kalau nanti teman-teman datang ke sebuah acara, ya kalau memang sudah di set begitu ya begitu, tapi kalau bisa dirubah ya. Satu lagi, tolong dihindari kalau kita tidur apalagi di masjid, usahakan jangan kaki kita tuh ke kiblat. Ya. Kalaupun mau tiduran di masjid, kepala menghadap kiblat, kaki ke timur, atau membelintang dari selatan ke utara silakan, tapi jangan sampai kaki menghadap kiblat. Ini dalam pengajian ini juga ya, kalau mau selonjor jangan ke kiblat. Di rumah juga begitu kalau bisa. Saya sudah mengatur di rumah saya, kepala saya itu semuanya menghadap kiblat. Saya, istri saya, anak saya dua, jadi kakinya ke timur semua. Yang penting pertama tidur. Nanti anak saya kan biasanya tidurnya muter-muter tuh. Lama-lama dia juga kakinya ke kiblat gitu. Itu biasanya saya putar lagi gitu. Ya. Ini hal kecil ya, hal kecil kita berakhlak dengan akhlak salafus soleh ya. Salafus soleh aja meludah aja enggak mau ke arah kiblat gitu. Kita kadang-kadang enggak tahu arah meludah tuh ya. Kadang-kadang kiri kanan santai aja itu. Mereka tuh sangat menghormati. Itu kan hanya Ka'bah, Pak, jauh banget gitu. Dalam pipis saja kita enggak boleh ya menghadap kiblat ya. Kan jauh banget, Pak, enggak bakalan sampai gitu loh. Bukan masalah sampai enggaknya. Ya menghormati arah sholat umat Islam lah ya. Ya. Wajlis mustaqbilal lil qiblah, usahakan kita duduk selalu menghadap kiblat ya, supaya kita selalu ingat dengan Allah. Ini sunat-sunat kecil ya yang harus kita biasakan supaya kita dari detik ke detik itu masih terhitung nanti ibadah di sisi Allah. Ala hayatil khusyu'i wal wiqar. Kalau kita dalam majelis ilmu, usahakan dalam keadaan khusyu' wal wiqar, tenang. Jangan kita kalau dalam masjid itu gelisah ya. Kata orang apa? Orang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air gitu. Seharusnya kita tenang di masjid itu, enggak gelisah, pengen keluar aja bawaannya gitu loh. Ya, tapi kalau orang munafik dalam masjid itu seperti apa? Seperti monyet masuk air kali ya. Enggak betah gitu loh. Cocok banget mereka disamain monyet itu. Kelakuannya sama itu. Orang munafik itu enggak betah di masjid, pengen keluar, gelisah gitu loh. Tapi kalau orang beriman seperti ikan di dalam air. Nah, jadi kalau kita gelisah di masjid, jangan-jangan hati kita udah munafik loh. Seharusnya kita senang di masjid. Kalau berada di masjid itu tenang jiwa kita gitu ya. Seharusnya. Wala takatsurul ittirab. Jangan banyak apa istilahnya ya. Jangan banyak gerak-gerak yang enggak penting gitu loh. Garuk-garuk ini ya. Di masjid seolah-olah gelisah aja, tenang aja gitu loh ya. Wataharruk, dan jangan banyak juga gerakan-gerakan fisik. Wal qiyam min majlisika, dan jangan banyak berdiri sana duduk lagi duduk lagi gitu ya. Itu kita usahakan dalam apa akhlak kita ketika duduk. Cuma memang Rasulullah sunnahnya duduk itu beliau melipat kakinya. Kecuali makruh ketika disunahkan waktu sholat Jumat. Jadi duduk Rasulullah seperti ini ya, saya baca dalam buku. Pengajian sholat Jumat jangan ya, itu katanya makruh. Ya. Selanjutnya wa iyyaka, dan hati-hatilah wa iyyaka itu kalau jangan sampai kalian lakukan ya. Al iktsar minal hukki, jangan terlalu banyak di sini hal hukki ya, menggaruk. Wa tamtid ya. Kaki diselonjor-selonjorkan, tangan gitu ya. Wa tajashshi, dan jangan terlalu banyak juga sendawa. Orang Arab mungkin beda dengan kita ya. Kalau di Arab nanti jangan teman-teman bersendawa di depan orang Arab, itu aib banget itu. Habis minum gitu. Tapi bagi mereka kentut tuh enggak aib loh. Kita mau kentut depan Arab tuh enggak masalah, dia marah. Tapi kalau sendawa aib gitu loh. Enggak tahu beda-beda kultur dengan kita mau diapain ya. Bisa dulu kalau mau musim dingin, mau masuk musim dingin itu main ke Port Said. Pelabuhan kota Mesir itu, mencari-cari selimut yang murah, jaket, sebab itu daerah tanpa bea cukai ya. Itu berangkat musim dingin. Saya berdua dengan teman saya dari Aceh. Kira-kira perjalanan 2 jam itu lah. Mobilnya ditutup, karena musim dingin lah. Isinya Arab semua, kami aja berdua Indonesia itu. Itu di dalam mereka perang kentut itu. Tetot, tetot, gitu. Bagi mereka enggak aib, kita udah pusing gitu. Tapi kalau sendawa itu dua tuh aib banget gitu. Kira kita enggak punya etika sedikit pun gitu. Padahal cuma begitu aja ya. Sama juga kalau mereka orang Arab tuh kadang-kadang apa ya? Ya beda dengan kita lah. Mereka megang kepala tuh penghormatan loh. Makanya jangan heran kalau orang Arab ketemu kita ditepuk-tepuk begini itu sebenarnya kasih sayang. Mereka biasa ciuman cowok sama cowok tuh biasa. Cipika-cipiki mereka juga biasa. Kalau saya dulu geli banget lah itu ketemaran. Mana kumisnya kayak buru landak lah gitu. Tapi mereka ketemu kita cium tuh biasa. Bagi mereka tuh penghormatan. Kalau kita kan geli dicium cowok. Apalagi yang nyium tuh nanti setelah nyium dia marah. Nakal ya. Tambah geli kita gitu ya. Ya itu beda budaya ya. Beda alam, beda budaya. Sama tapi kalau mereka dipegang pinggulnya itu ngamuk itu. Orang Arab pegang pinggulnya ngamuk dia. Tapi kepalanya kita gini-gini dia enggak marah. Kalau kita kan terbalik, kepala tuh marah, pinggul kita enggak apa-apa itu. Makanya dulu kalau saya di sana itu kuliah, kalau teman saya gini-ginikan kepala saya orang Arab, saya ginikan juga pinggulnya gitu. Ini aib, ini juga aib saya bilang. Beda daerah beda aib ya. Ada aib ya. Sama-sama aib kok sebenarnya. Hindari tasa'ub fi wujuhin nas. Menguap di depan wajah teman. Oh, ini sama ya. Ya, kadang-kadang kita menguap tuh enggak sadar. Coba nanti kalau kita sholat, kadang-kadang sholat subuh itu kan ngantuan ya. Kalau sempat tahanlah nguap itu. Jangan dilepasin aja gitu loh. Ya. Memang kadang-kadang adab kita kalau sholat subuh di rumah, kalau gak ke masjid, jarang kita memperhatikan performan kita ya. Kadang-kadang nusyau ya, laula dulu kan pernah kita bahas dalam apa ya, dalam Bulughul Maram, laula ansyukku an laumati lamartum bisiwa keindakuli sholah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap mau sholat, apalagi sholat subuh tuh. Itu kan bau mulut kita tuh masih bau naga lah istilahnya ya. Karena baru bangun gitu ya. Cobalah kita sekali. Yang kedua, kalau kita menguap, kan bisa ditahan tuh nguap itu tuh. Bisa, saya udah buktikan. Mau nguap tuh tahan, jangan sampai buka mulut, bisa itu. Soalnya kenapa? Kita berhadapan dengan Allah lah sama pencipta. Coba kita berhadapan dengan rektor begitu saja. Pas ngasih proposal nih, ada proposal Pak. Wah. Apa kira-kira reaksi rektor? Ente belum pernah masuk UGD, kata rektor. Didorong, dilempar kita dari atas. Apalagi kita dengan Allah dan ada malaikat yang usahakanlah. Jadi kalau betul-betul enggak tahan itu, jangan wah itu loh. Lagi sholat ya. Di sini katanya enggak sholat sih. Apalagi di muka orang gitu loh. Bersin, kadang-kadang kan sengaja kita bersin di muka orang dah. Kita sembuh orang bengean gitu. Ya. Wa idza akhadzaka tasau fadayadaka yusra ala fik. Apabila kalian bertasawuf, tasawuf itu menguap ya. Fadu ayadaka, maka letakkanlah tanganmu yang kiri, kiri ya. Di sini kiri dikatakan alafika, mulutmu gitu. Ya anak-anak kita ajarkan ya, anak-anak kan juga. Wa iyaka, dan hendaklah. Wa kasratud duhak, hindarilah ya. Banyak ketawa. Oh, ketawa enggak boleh loh ya. Banyak yang ketawa sih. Fa innahu yamitul qalbi, sesungguhnya itu mematikan hati. Jadi jangan banyak-banyak aja ketawa itu. Sebenarnya harus banyak menangis daripada ketawa ya. Lau alimta kama alimtu, kata Rasulullah. Seandainya kalian tahu seperti yang saya tahu, kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa, kata Rasulullah. Maksudnya kehidupan akhirat nanti ya. Bagaimana perjalanan kita yang maha panjang, setelah ajal dicabut habis hak kita beramal soleh, hanya tinggal menghitung hasilnya. Itu pun belum nanti dirampok sama orang lain. Taruhlah amal kita ibadah banyak ya. Sholat banyak, pengajian banyak, puasa banyak. Tapi kita masih menzalimi orang lain. Nah, itu nanti urusannya sampai ke akhirat. Ya. Kemarin sebulan yang lalu saya pengajian di Masjid At-Taqwa Balapan itu. Selama pengajian ada pesan sponsor itu. Ustaz, tolong nanti disinggung masalah hutang ya. Padahal itu pengajian Syawalan loh. Kenapa ya, sebenarnya? Soalnya ada satu jemaah di sini nggak mau bayar utang, udah saya minta itu lah. Ya nanti saya singgung dikit-dikit lah sebenarnya. Artinya saya hanya menyinggung, nggak nyuruh dia bayar apa, nggak urusan saya. Yang jelas bagi saya, hutang kepada manusia itu sampai akhirat, termasuk utang uang, hutang zolim. Pernah kita menzolimi orang lain, hati-hati. Selesaikanlah di dunia. Ya, kemarin saya sudah cerita, saya juga pernah mengalami seperti itu, nggak sengaja motor saya ambruk kena Vario. Vario itu baru 2 bulan ansuran, masih baru tuh, masih kinclong gitu loh. Ya daripada saya urusan di akhirat, walaupun saya bisa aja berdebat, saya gak salah, motor saya jatuh sendiri, emang saya dorong gitu ya. Tapi saya daripada saya nanti di akhirat berurusan, saya beliin aja ininya apa, yang buat gasnya itu lah, cuma 5.000 kok. Saya tambah lagi yang busa itu, 10.000 murah kok itu loh. Nah pas saya kasih, dia ngomong lagi, ini mentang-mentang saya orangnya begini, istilahnya di apa ini? Pak, kata om saya, stangnya goyang gitu. Dalam hati saya, stang emang goyang saya bilang. Kalau enggak goyang gimana belok tuh? Maksud dia tuh agak gini-gini setelah. Lah jatuhnya dikit doang gitu. Ini lebay banget nih orang dalam hati saya. Cuma jatuh tek gitu aja kok langsung goyang. Kecuali tabrakan keras dong sama truk tronton. Iya, hancur motor kalau. Tapi udahlah biarin aja. Udah, benerin aja saya bilang nanti saya apain gitu. Jadi kalau memang kita tanpa sengaja mungkin kita pernah menzalimi orang lain ya. Walaupun kita mahasiswa kan belum pejabat Pak gitu loh. Kan saya enggak polisi, hakim gitu loh. Ya kadang-kadang enggak sengaja loh kita menzalimi orang lain. Mungkin suara motor kita gitu loh ya. Knalpotnya kita copot gitu loh. Itu zalim, jangan main-main, kecil itu. Mengganggu orang-orang ngutuk gimana itu. Makanya suara kalau motor terlalu keras itu serba salah itu. Kalau pelan diomelin orang, kenceng tambah lagi gitu loh. Suaranya keras, jalan kayak kodok katanya. Kenceng juga lebih parah. Mudah-mudahan tabrakan meninggal kayak Simon Sally. Repot ya. tahu gak berapa harga helmnya? Hah? Saya baca itu antara 15 sampai 20 juta. Helmnya loh, tapi tetap aja copot ya. Berarti gak jaminan helm kita, pakai helmnya murah aja lah. Yang mahal juga copot gitu loh. Malah menghabisin uang. Itu helm tercanggih di dunia menurut saya. Gini. Sebab memang diciptakan untuk kondisi yang seperti itu. Gitu. seharusnya bagi saya tuh nempel ke kulit gitu loh. Tapi tetap aja copot ya. Dalam logika saya, pembalap itu kalau helmnya copot berarti kepalanya juga copot dalam hati saya. Jadi kemarin copot juga kok, sebenarnya sama aja itu. Semahal begitu puluhan juta harga helmnya tetap aja copot ya. Mana tadi? Wa iyyaka wa kasratu duhak, hindarilah banyak ketawa. Fa innahu, mungkin ketawa maksudnya. Kalau Nabi, kalau Rasulullah juga ketawa loh ya. Rasulullah itu ketawa itu juga enggak ditahan-tahan kayak kita gitu loh. Rasulullah itu ketawa hatta zaharu janahaihi, sampai kelihatan geraham beliau. Kalau ada yang lucu Rasulullah juga ketawa, tapi enggak ngakak kayak kita ya. Kita kan ngakak kadang-kadang ketawa ya, sampai sakit perut gitu loh. Oh gitu loh. Karena sampai tumbang ke belakang, oh pong. Rasulullah enggak berlebihan seperti itulah. Tapi kalau ada yang lucu Rasulullah juga ketawa. Ya. Jadi bukan kaku sekali Rasulullah enggak, tapi enggak banyak banget gitu lah. Wa in istata'ta an taj'alu dihaka tabassum fafal. Dan apabila kalian sanggup menjadikan ketawamu at-tabassum. Tabassum itu apa? Senyum. Il tabassum ya, ini bahasa Arab. Fafal, maka cobalah. Jadi daripada kita ketawa mendingan senyum. Senyum itu kan ini ya. Apa ya? Senyum itu kan merubah postur bibir aja tuh. Dari bulat menjadi lonjong tuh. Itu kan gak ngeluarin tenaga banget lah. Makanya kalau orang murah, susah senyum tuh gimana orang gak keluarin tenaga itu loh. Apa susahnya senyum sama orang gitu loh. Kadang-kadang apa ya, untuk orang untuk jaim itu kan jarang senyum ya. Saya dosen ketemu mahasiswa, saya senyum aja kan. Santai, eh gimana kabar, saya negur malah. Karena orang jaim. Mana pak? Kayak sapi mau sembelih aja nih orang. Apa salahnya kita senyum? Kan gak sulit tuh bibir, cuma gini bibir tok dikit aja lah. Kalau sulit kasih tali gitu lah. Padahal senyum itu sedekah loh ya. Senyum itu sedekah. Islam itu punya konsep senyum itu sedekah. Tapi kadang-kadang umat Islam itu yang sulit senyum ya. Coba ketemu teman-teman kita yang tidak sealiran dengan kita. Boro-boro negur, senyum aja, boro-boro senyum. Ngelihat kita aja dia ogah gitu loh. Sesama muslim begitu kita, coba bayangkan. Cuma beda aliran tok. Ya, ini alirannya ini. Ini alirannya S, ini alirannya M, ini alirannya N. Kayak nomor celana, MMS. Itu SXL. Itu gak bisa gak teguran itu. Boro-boro senyum. Duduk begini aja sampingan, gak mau dia negur kita. Mendingan negur sama... Tapi kalau sama orang apa, orang kafir itu dia malah sopan kadang-kadang gitu. Aneh nih kadang-kadang. Itulah kadang-kadang... Organisasi itu membuat kita berpecah sebenarnya. Dulu saya pernah baca buku, tidak boleh membuat organisasi Islam di bawah negara Islam ya. Tapi kan negara kita bukan negara Islam. Sebab organisasi itu pasti memecah ya. Ulama seharusnya mempersatukan umat, bukan memecah. Nah politik itu salah satunya memecah buat saya. Ulama kalau sudah masuk politik pasti berpecah. Sebab politik dia ini berbeda lawan politiknya sama-sama Islam tua, jontor-jontoran itu, ya. Jadi apabila ketawamu bisa di format apa istilahnya itu, dijadikan hanya sebagai senyum, ya cobalah. Wala takum min majlisika hatta taqulu, janganlah berdiri dari majlismu sampai kau mengatakan, ya ini. Kafaratul masjid ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Termasuk juga majelis-majelis yang mungkin ghaflah ya. Ghaflah itu majelis-majelis enggak ada manfaatnya gitu loh. Mungkin juga kuliah ya. Karena dosen kan enggak nutup kuliah tuh. Kita baca sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau di majelis itu tidak bermanfaat, apalagi kerjanya menghina-menghina Quran, hadis, segala macam. Itu kita harus tinggalkan loh. Itu ada dalam Al-Quran ya. Surat apa itu lupa saya. Nah ini ada PR nih ya. Saya pernah membahas itu dalam tafsir. Jadi kalau di majelis itu ada orang yang menghujat-hujat Quran. Misalnya malah Quran ini kadang-kadang gak beres juga. Misalnya gitu ya. Atau hadis Nabi itu. Kadang-kadang benar apa enggak sih hadis Nabi itu. Orang liberal itu kan begitu. Hadis Nabi dia curiga aja gitu loh. Tapi kalau yang ngomong orientalis kafirnya gak curiga dikit pun gitu loh. Tapi kalau sama Nabi curiga aja bawaannya. Ini saya ngadis nggak tahu, nggak soeh nih. Gitu. Salah sak maksud ini Nabi. Gitu. Tapi kalau sama Orientalis, Islam aja enggak kadang-kadang itu. Mereka percaya 100% itu. Jadi Orientalis itu mereka puja setinggi langit, ulama mereka rendahkan serendah-rendahnya. Itu sifat orang munafik. Ya, sifat orang liberal itu begitu. Apa itu Syafi'i? Wah, padahal Syafi'i itu sudah banyak menelurkan ilmu ya. Bukunya aja berapa itu? Apa itu Imam Ghazali? Wah, apa itu Imam Ghazali? Tapi kalau yang namanya barat-baratan siapa itu? Michael Dordon misalnya. Ada enggak orangnya itu? Wah, itu mereka puji. Oh, ini loh. Dia pernah berkata dalam buku ini, langsung percaya itu. Hadis Nabi ditolak. Tapi kalau kita sampein hadis, oh jangan-jangan gak benar itu, perlu diselidiki itu. Gitu. Pernah gak mereka gunakan itu untuk orang-orang kafir itu? Gak pernah. Itu ciri-ciri orang sesat begitu, hati-hati ya. Ya. Kalau gak tobat sampai meninggal, hati-hati. Ya, ulama dihujat, Orientalis dipuja setinggi langit. Hadis Rasulullah dicurigai, tapi omongan orang kafir di gak pernah dicurigai. Gitu. Nah kalau kita kebetulan hadis di majlis itu, keluar aja. Tinggalkan majelis itu. Jangan sampai nanti Allah minta pertanggungjawaban kita di dalam. Kenapa kita enggak mengeluarkan statement tidak setuju? Kalau enggak setuju kita keluar aja. Ya, misalnya kita diundang sebuah acara, saya pernah diundang dulu ya. Tentang HAM. Duham apa HAM itu? HAM ya. Dalam hati saya, wah ini jangan-jangan ujung-ujungnya nanti saya udah tahu pembicaranya, saya lihat orang-orang liberal semua ini. Paling ujung-ujungnya nanti menghujat Islam. Islam itu melanggar HAM. Ini melanggar HAM gitu loh. Gak mau saya datang. Daripada saya nanti di dalam naik darah aja gitu ya. Malah bikin stroke, darah tinggi gitu. Kok saya datang saya itu. Pasti ujung-ujungnya ini. Ajaran Islam tuh banyak melanggar HAM. Perempuan diskriminasi. Paling itu ujung-ujungnya. Saya udah baca itu pikir-pikir orang liberal itu. Mereka tuh penyambung lidah orang-orang barat saja gitu loh. Ya, mereka gak punya pikiran apa-apa. Tapi mereka dapat penghargaan dari orang barat ya. Nanti diundang seminar ke luar negeri, diundang apa namanya itu, sandwich apa itu, sandwich, gak ngerti saya silahnya itu. Wah mereka bangga sekali, ke Australia, ke Inggris gitu loh. Lente kemana, cuma Sleman katanya. Gak urusan saya, yang penting saya lurus-lurus aja lah saya bilang. Walaupun cuma di Sleman aja muter-muternya gitu. Maguwo, Kaliurang kan Sleman lah. Gak pernah ente ke luar negeri, ngapain saya bilang. Ya. Usahakan nanti kita menutup setiap majelis kita subhanakallahumma wa bihamdika. Kita udah hafal semua ya, syahdu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya. Wa qad warada man qala zalika ghufra lahu maka nabi majlisihi wa iza aratan naum fataja ala jambikal aiman. Ya. Dan apabila kamu berniat tidur fataja ala jambikal aiman maka usahakanlah berbaring atas sisimu yang kanan mustaqbilal lil qiblah. Ini sunnah Rasulullah ya. Jadi kalau kita tidur usahakan menghadap di sisi kanan menghadap kiblat. Saya terus terang enggak susah nih ya. Ya saya sekali enggak apa-apa coba lah ya. Saya kan paling senang tidur tuh tengkurap gitu loh. Kalau enggak lihat lantai enggak senang saya. Apalagi kalau lampunya ya apa ya? Saya tuh memang enggak tahu lah. Saya seneng kamar tuh gelap itu loh, kayak kuburan itu loh. Kalau perlu jangan ada cahaya sedikit pun masuk gitu loh. Walaupun sebenarnya itu makruh juga katanya. Ya adalah cahaya dikit gitu loh. Tapi kalau terang begini saya gak bisa tidur. Gak tahu, memang dibiasakan dari kecil. Saya kan dulu hidup di kampung tuh, kan gelap tuh. Jadi kebiasaan sampai sekarang gitu. Ya istri saya kebalikan. Kalau gelap dia gak bisa tidur gitu loh. Takut kenapa sih sebenarnya ada suami di samping gitu. Jangan-jangan takut sama suaminya cekek gitu. Ngapain saya nyekek orang gitu. Apalagi istri sendiri itu. Akhirnya cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Lampu dinyalain. Tapi ditutup. Tutup pakai ember gitu. Kan ada nyalanya tuh. Berarti jangan gelap-gelap banget lah. Tapi kalau begini tuh saya gak bisa. Saya pernah dulu apa. Dulu waktu mahasiswa nonton film Cina itu loh. Mafia Cina. Itu dia menyiksa tawanannya. Ininya dikasih solatif gitu loh. Ininya dikasih solatif gitu loh. Dia gak ada apa-apa cuma dikasih isolatif tol gitu. Gak bisa tidur tuh. Kalau ini terbuka terus kan gak bisa tidur gitu tuh. Ininya dikasih isolatif gitu. Mantap juga untuk belajar besok UTS tuh saya bilang. besok kita ujian supaya jangan ngantuk, kasih aja matani solatif gitu loh. Berarti gak bisa tidur itu, kalau ganjal korek sakit ya. Kasih aja isolatif ke atasnya gitu loh. Pasti jamin gak bisa tidur itu. Cuma besok ya dilarikan ke UGD itu. Gak jadi ujian lah ya. Fattajia ala jambikal aiman mustaqbila lil qiblah. Ya. Taiban min jami'il junub. Junub lagi. Usahakan kita tobat dari seluruh dosa. Sebelum kita berbaring, astagfirullah sama Allah. Ingat dosa kita apa di siang hari. Dosa saya tadi siang hari apa ya? Saya gak kemana-mana sih tadi siang tadi di rumah. Gitu. Tadi penutupan kuliah 1:30. Terus di rumah aja baru sampai ini. Ada dosa gak saya tadi ya? Kayaknya enggak. Paling dosa juga ngomongin orang. Kalau ngomongin orang tuh susah ya. Sama istri saya itu sama-sama, mas tadi orang tuh, iya itu. Memang susah ghibah itu ngilanginnya ya. Mana caranya itu? Susah ya. Kita nyuruh orang tapi kita sendiri susah kadang-kadang ya. Pasti aja kita ngomongin orang itu. Terus kalau gak ngomongin orang ngomong apaan gitu ya. Nah pas nonton TV itu sama juga SBY. Kan tadi ada demo nonton TV itu. Saya tadi paling ghibah tentang SBY sih. Sama-sama dosen tadi mau ngajarin. Ghibah itu ya kalau ngomongin orang ya. SBY itu apa itu penakut ya gitu lah. Ya ghibah ya. Susah emang. Tapi kalau gak ngomong nanti udah gak sombong juga. Ghibah itu mungkin kalau tanpa tujuan ya. Kalau tujuannya dakwah dan pendidikan gak apa-apa ya. Saya kalau kuliah gak apa-apa nyebutin orang kok sebenarnya. Ulil aja sebut, Ulil Absar Abdallah sesat gak apa-apa tuh. Kan tujuannya dakwah itu. Emang dia sesat kok itu. Riba apa gak apa-apa, tujuan dakwah gak apa-apa. Makanya enak kalau ceramah ini. Ada alasannya kita ngomongin orang. Sama kalau khotbah Jumat itu raja gitu. Saya kalau khotbah itu, kemarin saya khotbah di mana? Di Masjid UIN itu. Habis khotbah, saya disamperin sama jamaah. Ustaz, sejak masjid ini berdiri, belum ada loh yang khotbah kayak ustaz. Gitu. Berani ngomong gitu sama liberal. Saya biasa aja kok ngomong, saya bilang. Kalau khotbah itu kan enak, kita ngata-ngatain orang santai aja. Mana ada yang berani protes? Protes, Jumat kok batal, keluar, saya bilang. Nggak ada yang protes. Ya. Jadi orang ngurut dada aja, itu enak. Nggak boleh protes, nggak boleh ngomong lagi khotib itu. Memang khotib itu raja loh, enak. Jadi khotib itu enak. Ngomong apa aja kita orang nggak boleh protes. Kalau mau protes kok nanti habis Jumat, saya bilang. Habis Jumat saya pulang. Ngapain ngurusin ente? Mendingan sama anak main di rumah. Kalau kau gak suka nanti kau balas aja sama khotbah. Saya sering gitu loh sama orangnya. Kalau kau gak suka kau nanti khotbah juga, saya bilang. Balas khotbah saya itu. Paling saya gak dengar kau ngomong gitu. Salah sendiri kau dengar ngomong saya. Mau enak khotbah deh. Luar biasa. Ya ini bukan ghibah ya. Mana tadi? Ya. Taiban min jami'iz dzunub, usahakan kita tobat ya Allah. Hari ini saya berdosa apa sebutin sama Allah ya. Astagfirullah ampuni saya ya Allah itu sebelum berbaring tidur ya. Aziman ala qiyamil lail, aziman itu maksudnya berazam. Berazam itu apa artinya? Berkeinginan secara keras. Ala qiyamil lail untuk bangun qiyamul lail, azam. Kadang-kadang ini ya. Hati kita tuh kadang-kadang apa ya? Lebih hebat dari jam weker itu. Kalau kita niat, itu kan kekuatan niat ya. Pernah baca buku apa dulu? Kekuatan niat itu, kalau kita sudah berniat, ya Allah saya mau bangun jam 3. Itu kita ucapkan, seluruh hormon di tubuh kita ini, itu sudah merangkai tugas. Bahwa ini harus bangun jam 3. Bangunkan dia jam 3. Pasti kita bangun loh. Cuma lanjutkan tidur apa enggak, kok urusan lain lah. Yang penting tubuh itu sudah membangunkan loh. Gak usah pakai jam waker. Qailan sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wada'tu jambi. Ini apa, jambi itu sisi ya. Ya, dengan nama Allah, saya meletakkan tubuh saya. Wabismika arfa'uhu, dan dengan namamu saya akan bangun. Fa'firli zunubi, ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma kini, saya belum tahu doa ini. Kita catat ya. Bagus ini. Allahumma qini azabika yawma tajamma'u ibadika. Salasannya tiga kali, gak usah dicatat. Allahumma qini, ya Allah, lindungilah saya dari azabmu ketika hari tajamma'u ibadak, ketika kau kumpulkan seluruh hambamu. Tiga kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiga kali. Wa qul subhanallahu 33 kali. Salasa wa salasina. Banyak ini. Walhamdulillah. Jadi, walhamdulillah kadzalika wallahu akbar arba'an wa salasina. Wah, 34. Enggak ada di sini. Tutup dengan Al-Baqarah enggak ada. Panjang. Enggak jadi tidur. Ya ini enggak apa-apa, dicatat nanti ya, suatu saat kalau ada saya catatin nanti di komputer, saya print. Ini bagus ini untuk kita biasakan ya. Intinya kan tiga ya, doa, minta ampun kepada Allah pada hari nanti kita dibangkitkan. Astagfirullah sampai 70 kali ya minimal. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan orang nih untuk munafik loh ya, jangan main-main loh ya. Orang munafik walaupun mereka beristighfar kepada Allah 70 kali sehari, Allah tidak akan mengampuni dia. Surat Al-Maidah ya. Itu ada kata-kata 70 dalam Al-Qur'an. Berarti memang 70 itu minimal. Ya. Orang munafik, besok saya bawa laptop ya. Jadi kalau ayat Qur'an itu bisa kita cari ya. Kan ada itu loh. Walaupun mereka beristighfar sab'ina marrah, walaupun ada yang hafiz Qur'an enggak sini? Enggak ada ya? Perlu kita ini. Kalau ada besok duduk sini. Ada kata-kata sab'ina marrah, walaupun dia beristighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Jadi memang istighfar itu minimal 70 kali. Sehari tadi udah berapa kali kita istighfar? Yang ngomong juga tanyain, yang ngomong juga tanyain. Berapa ya? Ya. 70 kali, ya. Tadi di bab terakhir, kaifatana mulitaktubalaka ibadah finaumika. Bagaimana caranya kita tidur tapi tetap setiap detik itu terhitung ibadah di sisi Allah, ya. Satu. Walin naumi alqur ilkaru ghairu hadza fala taghfal anha. Wala tanamu illa ala taharah. Jangan tidur kecuali kita berusaha untuk taharah ya, suci. Dulu kita jelaskan udah riwayatkan udah dulu ya. 8 yang didoakan malaikat ya, termasuk tidur sebelum berwudu sebelum tidur. Taharahnya suci ya. Wal ya'khudzaka an-naum wa anta 'ala dzikrillah ta'ala. Kalau bisa kita ingat kepada Allah. Wala tata'awwadun nauma 'ala farsyil wati'ah. Ini penting juga ya. Jangan dibiasakan tidur di kasur yang empuk. Wah, mantap ini. Enggak, saya enggak punya kasur empuk. Kasur saya udah lama. Ya kalau beli kasur yang empuk, ya kasih batu lah dalamnya dikit ya. Ulama dulu tuh memang gak mau lah. Saya udah cerita kemarin ya. Syekh Al-Azhar, Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Itu tidurnya cuma di atas papan loh. Padahal itu Perdana Menteri loh, sekelas Perdana Menteri. Syekh Al-Azhar itu kan sekelas Perdana Menteri dari strukturalnya. Menteri aja di bawah dia gitu loh. Gak main-main. Tapi tidurnya di atas papan. Ulama dulu tuh, apa ya, menghindari tidur nyenyak. Sekarang godaannya coba lihat. Spring bed ya, kasur air yang spring bed yang aduh kalau kita tidur tertenggelam itu loh. Tambah nyenyak kita tidur sekarang. Ulama dulu tuh kalau bisa tempat tidurnya ngebikin dia enggak nyenyak tidur gitu loh. Kita sekarang berlomba-lomba untuk nyenyak-nyenyakan tidur ya. Untuk dunia sekarang kita lomba-lombaan ya. Lomba-lomba gede-gedean TV. Aduh. Bukan lomba-lomba baca Quran, gede-gedean TV ya. Itu berapa inch ya? Saya 50 inch kan. Saya aja bisa masuk ke dalam gitu. Gede-gedean TV itu ngapain? Gede-gedean speaker aktif. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah lah daripada itu ya. Jadi kasur kita tuh sederhana aja lah. Jangan terlalu empuk ya. Jangan terlalu keras juga yang ada pakunya kan kasihan juga. Gak tidur malah nanti lah. Supaya kita jangan terlalu hindari. Wala tata'awadu, jangan biasakan gitu. Ya sekali kalau kita tidur di hotel gak apa-apa ya. Di hotel tuh kan enak banget tidur ya. Masuk kamar aja kita langsung tertidur kita itu. Satu baris lagi ya. Fayadangu kazalika ila kasrati naum, maka itu akan mengajakmu untuk banyak tidur. Wa tarakal qiyamul lail dan meninggalkan salat malam, fayu'azzim hasnaka wa tasruka idza ra'aita ma'adallahu lil qa'imin. Ya. Kita sambung lagi nanti ya. Saya tanda ini bagus ini. Mengingat-ingatkan kita nasihat para ulama. Ini ulamanya ulama abad pertengahan gitu ya. Yang jarang-jarang kita perhatikan. Terima kasih. Kita dengarkan muazin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melupakan masa lalu, dalam artian untuk melupakannya sangat susah. Apakah Allah membalas dosa di masa lalu dengan cara menyiksa begini? Ya. Kalau untuk menghilangkan mungkin susah ya. Kalau untuk menghilangkan sama sekali memori masa lalu itu gak bisa. Kecuali kita geger otak. Tapi untuk maksudnya menjadikan itu sebagai sebuah hal positif bisa. Ya. Kalau kita dulu berdosa di masa lalu, itu kita jadikan untuk menghinakan diri kita di depan Allah malah bagus. Ya. Jangan terlalu larut dengan masa lalu. Oh, saya pernah dulu berdosa, saya pernah dulu maksiat kepada Allah. Ya. Ingat terus, enggak apa-apa. Dengan mengingatnya itu kita semakin banyak bertobat kepada Allah malah bagus. Jadi kalau untuk melupakannya enggak bisa. Memori itu enggak bisa dilupakan. Kecuali kita amnesia, apa? Amnesia ya. Jadi jadikan itu untuk hal positif dengan tobat. Terus kita tahu malah kadang-kadang maksiat yang kita lakukan itu nanti kita lebih pengalaman ya dengan ciri-cirinya. Jadi kita bisa menghindari nanti gitu ya. Menghindari nanti tentang jatuhnya kepada maksiat. Apakah Allah menghukum kita dengan menyiksa begini? Ya jangan tersiksa lah. Jangan kita terlalu apa larut dengan masa lalu ya. Jadikan itu sebagai cambuk untuk kita tobat atau untuk tambah mendekatkan diri kita kepada Allah. Masa lalu itu enggak bisa dihilangkan bagi saya. Akan selalu ingat gitu ya. Ya yang baik kita syukuri, yang jelek yang kita minta ampun kepada Allah. Manusia yang terbaik itu bukan yang tidak punya salah ya, tapi yang bersalah tapi langsung minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz, apa sih adab dalam majelis dan etikanya? Begini, kalau kita ikut majelis, usahakanlah seperti sahabat Rasulullah ya. Ya adabnya itu misalnya serius. Imam Syafi'i kalau belajar dengan Imam Malik, itu bukunya dibolak-balik aja gak berani, bikin suara gaduh aja gak berani. Terus ta'zim kepada guru, kalau ingin baca, baca kitab yang sering dipakai di pesantren itu, Ta'limu Ta'lim ya, pernah baca? Siapa yang pernah baca itu? Gak ada ya, Ta'limu Ta'lim karangan Jarnuzi, itu buku wajib di pesantren itu. Itu menghormati guru. Orang dulu tuh sangat menghormati gurunya ya. Ya, gurunya lewat tuh mereka berhenti takzim kepada guru supaya ilmu itu berkah. Apa makna dari gerakan wudu dan apa manfaatnya? Gerakan wudu apa gerakan sholat? Gerakan wudu mungkin ya. Yang membasuh muka itu ya Imam Abu Hanifah. Lu pernah saya lewatkan ya. Beliau diberikan Allah fadilah bisa melihat dosa orang dari bekas air wudu. Jadi wudu itu untuk menghapuskan dosa kita. Kenapa wajah dicuci ya? Wajah itu bertemu dengan orang terus tuh. Tangan ya, supaya tangan kita itu kan banyak dosa juga, kaki gitu ya. Ya, wajah kita itu kan ya mungkin melihat hal yang apa-apa itu. Jadi untuk menghapus dosa itu sangat banyak loh ya, dengan wudu, dengan sholat gitu. Ya, itu mungkin makna dari gerakan wudu ya. Kenapa yang dibasuh itu muka? Ya, karena supaya kita jangan terbiasa menghapus dosa dari wajah itu loh. Selanjutnya, kita lahir berada di lingkungan orang Islam sehingga Islam adalah Islam turunan. Apa yang kita lakukan sehari-hari tidak semuanya kita katakan untuk apa kita melakukannya. Sebagai contoh sholat, orang Islam pada umumnya tidak khusyuk dalam sholat karena belum mendapatkan betapa nikmatnya Islam. Oleh karena itu berikan kepada kami mengenai filosofi dari gerakan sholat seperti takbir, mengangkat kedua tangan, rukuk dan lainnya. Wah, ini insya Allah panjang jawabannya ya. Tapi yang jelas Islam kita mau turunan kek, mau enggak kek itu ya. Yang penting kita harus berterima kasih kepada Allah atas nikmat Islamnya inilah. Ya. Cuma kita perlu meningkatkan gitu aja, meningkatkan pemahaman tentang sholat. Saya termasuk iklan gak nih? Kalau teman-teman ingin merasakan nikmatnya sholat itu ya, saya pernah dulu bergabung dengan sebuah organisasi Nantilah kalau kita ngomong pribadi-pribadi, nanti saya sebutkan organisasinya. Itu betul-betul terasa loh nikmatnya sholat ini. Kita ingin sholat terus tuh. Pernah gak merasakan begitu? Saya pernah. Azan tuh kita rindu loh. Kok belum azan ya gitu loh. Pengen kita sholat jemaah terus. Itu ketika saya bergabung dengan jemaah tersebut. Saya berjanji dalam hidup saya, sebelum akhir hidup saya akan masuk lagi ke sana nanti. Nikmat sekali sholat itu lah. Enggak ingin berhenti kita sholat itu. Makanya saya, oh ya pantas ulama dulu sholat sampai ratusan rakaat gitu ya. Enggak ingin berhenti aja, pengen sholat gitu. Nunggu azan tuh kangen bang, kok lama banget sih azannya. Padahal kita pengen sholat jemaah asar gitu. Sekarang kan kita dengar azan tuh kadang gimana gitu. Kok udah Jumat lagi, perasaan baru minggu kemarin Jumat. Ya, jadi betul. Jadi mau Islam kita turunan kek nggak apa-apa. Ya kita bersyukurlah dilahirkan di orang tua Muslim. Tuh. Cuma perlu kita tingkatkan. Sholat wajib. Ya. Cuma jangan sampai nanti muncul pemaham begini. Kalau kita tidak paham sholat, ngapain kita sholat? Nanti kita menjadi orang yang ingkar sholat lagi. Tetap kita sholat. Ya kekurangan. Makanya untuk supaya jangan banyak kekurangan sholat, rajinlah sholat jemaah. Imam yang tanggung jawab, enak tuh. Kalaupun kita enggak khusyuk, enggak apa, imam yang tanggung. Enak banget sholat jemaah itu. Ya. Apalagi jadi jemaah. Nikmat banget itu. Imam yang tanggung, enggak apa-apa. Ya kalau, tapi silakan nanti kita baca-baca buku-buku tentang gerakan apa, supaya kita betul-betul, kalau kita enggak tahu itu memang kurang nikmat ya. Apa kira-kira fungsinya ruku, sujud, segala macam gitu ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi jangan merasa rendah diri dengan Islam turunan. Syukur kita enggak dilahirkan dari rahimnya orang kafir di Rusia. Gimana ceritanya itu? Ustaz, sebelum tidur harus tobat mengucapkan istighfar. Ya, jika kita ada salah menzalimi orang lain, apa harus minta maaf terlebih dahulu dengan orangnya baru tidur? Enggak tidur-tidur nanti. Ya, maksudnya harus minta maaf, tapi kalau bisa ya misalnya ngantuk jam 9 ya. Waduh ada salah nih, teman saya digodean. Masa kita godean malah enggak ya? Harus kita selesaikan di dunia daripada urusan di akhirat. Ingat ya, kalau di dunia paling kita diapain lah, ditempeleng. Paling ditempeleng kita tuh pernah. Saya pernah zalim dulu ya, saya boleh tempeleng apa-apa daripada di akhirat ada urusan. Atau dulu pernah kita mungkin ya, waktu kita KKN pernah janji sama anak Pak Lurah, nanti kalau saya selesai kuliah kita nikah ya itu. Oh kita lupa lagi gitu loh. Kita datang ke dia. Yang paling kita diludahin, maaf ya, puh. Saya gak sengaja lupa, puh, dua kali kita diludahin. Gak apa-apa, terima aja. Daripada urusan di akhirat. Tapi gak, ya, ingat. Saya dulu cerita ya, saya pernah dulu zalim sama guru saya. Guru bahasa Inggris saya tuh saya kunciin dulu waktu sekolah. Nangis gurunya. Ya saya merasa berdosa. Saya cari sekarang, jangan-jangan orangnya udah gak ada gitu ya. Guru-guru saya tuh sudah meninggal. Gak tau, pengen aja saya kunciin dia dulu. Gedek banget sama orangnya itu. Nangis ibu, ternyata galak-galak nangis juga gitu. Seneng banget saya disorakin teman, wah oh, bagus-bagus. Dulu ya, kan saya zalimi orang itu ya, gue usah guru saya kunciin gitu loh. Gak menghormati guru saya itu. Ya teman-teman saya pada gede, saya aja deh kunci kalau takut. Saya kunciin di kelas itu, nangis ya. Ngadu sama kepala sekolah. Nah itu kan saya ingin minta maaf ya, seharusnya saya cari orangnya. Tapi saya pulang kemarin saya cari kok gak ketemu-ketemu gitu loh. Saya pengen minta maaf sebenarnya. Bu maaf dulu saya kunciin ya. Kalaupun dia ludah gak apa-apa, puh gak apa-apa terima aja. Masih ingat tuh bu? Masih, puh. Dua kali tuh ngeludahnya bu. Apa-apa dah daripada di akhirat urusannya gitu. Jadi bukan sebelum tidur ya. Ya usahakan. Kalaupun nanti tidak, misalnya orang sudah meninggal gitu ya. Perbanyak aja lah berbuat kebaikan. Ittabi'u sayyi'ata hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, insya Allah itu akan menghapus. Tapi itu dosa kecil ya, kalau dosa besar harus dengan tobat, gak main-main. Kalau ngunciin guru dosa besar, dosa kecil itu. Kecil aja ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang ulama-ulama sekarang terkenal bagi artis di TV? Hidup mewah, wah ini nih, mobil mewah, rumah mewah, istrinya juga mewah. Ya, kalau saya tanya begini ya, kita jangan tertipu dengan apa ya, dengan orang-orang di TV itu. Mereka tuh bukan, kalau Quraisy Shihab oke lah saya terima itu ya, seorang ilmuwan. Tapi yang lain tuh hanya entertainment. Artinya begini, mereka perannya tuh ustadz gitu. Main sandiwara tapi perannya ustadz gitu ya. Jadi nun sewu ya. Aduh, saya nanti kalau ngomong begini saya masuk TV nanti repot juga saya gitu. Artinya begini, memang kalau sudah masuk dunia seperti itu repot loh. Saya apa terus terang ya, saya lihat teman-teman kita yang pengajian, pengajiannya sesama artis aja loh. Artis itu kan manja kadang-kadang ya. Ustaz, nanya itu. Saya kalau gitu gak kuat saya itu. Tapi kalau kita ngaji sama ibu-ibu di kampung itu kan sopan-sopan gitu. Kalau artis itu kan nanti nanya aja, Ustaz, aku pengalaman begini. Ustaz, saya lempar buku, gak usah ngomong gitu. Dulu siapa mahasiswa ngomong gitu ya? Pak, aku mau tanya. Saya, jangan pakai aku, saya bilang. Wah, kayak artis-artis itu. Lempar gue keluar nanti. Pakai aku lagi ngomong depan saya. Cewek lagi. Biasa, anak ekonomi. Namanya, inisialnya P. Tahu ya? Pak, aku mau tanya. Ada. Pakai bahasa ilmiah saya bilang. Saya pakai aku lagi. Muak saya pakai aku-aku gitu. Karena artis pakai aku, makanya saya muak. Padahal itu kan bahasa Indonesia, kan muak aja. Aku. Saya ganti saya bilang. Saya, jangan pakai aku. Sama saya gak sopan ngomong gitu, saya bilang gitu. Yang gak usah kita komentari lah, mudah-mudahan mereka niatnya betul-betul dakwah ya. Cuma mereka memang hidup mewah kadang-kadang ya, gimana ya. Ya jangan kemewahannya dikasih jemaah, mana kita tahu tuh. Masa kita, saya juga dikasih juga mau kadang-kadang gitu. Ya, mudah-mudahan sih gak tergoda mereka, tapi ya sulit memang ya, sulit. Sulit untuk mencapai keikhlasan itu kalau... Bayangkan nanti kalau jemaah saya itu bukan teman-teman ya. Kalau jemaah saya itu nanti misalnya Inul Daratista gitu loh. Wah capek saya mungkin ya. Mending gak usah ngaji deh saya bilang. Inul ya, Julia Perez misalnya nanti. Mereka juga ngaji-ngaji loh itu. Ustadz-ustadznya orang kita sendiri. Saya gak usah saya sebutin namanya. Makanya teman saya itu, jemaahnya itu kebanyakan artis gitu loh. Makanya beda cara-cara. Kalau saya kan santai aja sama tatok-tatok-tatok aja. Kalau punya barang mewah hati-hati, ditiban kau nanti di akhirat saya bilang. Nah kalau depan Inul berani nggak ngomong itu? Ya, makanya kalau nggak usah menghindar aja lah saya bilang. Ya, bagaimana hukumnya ulama yang berceramah dengan meminta bayaran sejumlah tertentu yang harus terpenuhi? Begini ya, kalau kita dikasih monggo, tapi kalau menentukan tarif saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Saya paling nggak setuju menentukan tarif. Ya, oh saya kalau dikasih syukur gitu ya. Kalau dikasih ya saya tungguin gitu. enggak apa-apa. Saya banyak pengajian saya itu enggak dibayar lah ya, terus terang aja. Enggak usah saya sebutin. Ini sensitif ini. Tapi kalau menentukan tarif saya enggak setuju. Dakwah itu ikhlas lillahi ta'ala itu. Cuma jemaahnya harus menghargailah gitu ya. Ya, nesewu lah ya ini. Kita harus. Tapi jangan sampai menentukan harga itu dosa itu. Saya enggak setuju itu. Sebab ada ulama yang saya kagumi di Yogyakarta ini. Itu dia main tarif-tarifan harga loh pengajian tafsirnya. Pengajian tafsirnya di Purworejo. Itu pakai tawar-menawar tarif itu ya Allah. Kalau saya tuh nauzubillah saya begitu gitu loh. Ya saya dikasih syukur, enggak dikasih ya kebangetan itu. Bercanda ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini enggak usah saya bahas panjang-panjang. Bagaimana hukumnya puasa 9 hari terhitung dari 1 Zulhijjah? Mohon penjelasannya. Ada hadisnya ya. Siapa yang puasa hari pertama Zulhijjah, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-9 itu ada pahalanya semuanya. Cuma di buku, saya lupa. Ya, hari pertama, hari kedua, gak apa-apa. Itu ada ininya. Ada penjelasannya. Saya sudah pernah baca itu. Hari pertama Zulhijjah, pahalanya ini, hari kedua pahalanya, hari ketiga pahalanya ini. Bagus, gak apa-apa. Terus, semangat. Mulai besok ya. Saya ingatin. Assalamualaikum, saya bertanya, apakah kita boleh membaca Al-Quran hadis di kamar mandi? Jangan. Bagaimana caranya agar mudah menghafal Al-Quran? Imam Syafi'i itu dulu pernah susah kali menghafal ya. Makanya terkenal syair beliau, kalau orang pesantren hafal semua nih. Syakautu ilah waqi'i su'ahizi ya. Wa arsyadani bi antarkil ma'asi ya. Li'anna ilmu nurun wa nurun la yuhda lil asir. Syafi'i itu pernah mengadu sama Imam Waqi, hafalan saya kok jelek banget gitu. Terlalu banyak maksiat gitu. Jadi agar mudah ngapal Quran ya, jauhi banyak-banyak maksiat kepada Allah. Sucikan diri. Jangan baca Quran dan hadis di kamar mandi. Lagi ngapain sih baca Quran hadis di kamar mandi? Kalau bisa janganlah. Terakhir. Bahwasanya di dalam Bulughul Maram ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang membeli ikan yang masih di dalam air karena itu termasuk hal yang beli ghoror. Maksudnya serupa begini ya. Dalam jual beli kita tidak boleh membeli atau menjual sesuatu yang tidak makbud. Makbud itu artinya apa? Yang bisa diserah terimakan langsung. Kita tidak boleh membeli menjual burung yang masih terbang. Tapi kalau burungnya udah di dalam sangkar boleh. Saya beli burung gitu loh. Mana burungnya tuh lagi terbang gitu loh. Ini duitnya itu jangan. Kalau beli ikan, tangkap dulu ikannya. Ini ikannya, ini duitnya begitu. Sebab dalam Rasulullah katakan, la tabi'u ma laisa indak. Jangan kita menjual sesuatu yang kita tidak punya. Boleh menjual sesuatu yang kita tidak punya, tapi tidak ada di tempat transaksi, itu namanya bai'u salam, jual beli salam. Barangnya ada di rumah, motor. Kita waktu transaksi barangnya kita enggak serah kita terimakan. Pak, saya mau jual motor, misalnya saya jual motor gitu ya. Apa Supra X 2002. Ya ini duitnya gitu lah. Barangnya mana? Nanti saya serahkan maghrib itu boleh, tapi barangnya ada, jangan kita cari dulu. Makelar tuh begitu. Dulu saya pernah beri contoh ya, seorang pengembang beli tanah gitu lah. Tanah tuh masih kosong. Menjual rumah tipe 45, rumahnya belum ada sudah dijual, itu enggak boleh itu. Jangan menjual sesuatu yang belum ada, itu enggak boleh menurut Rasulullah. Ya, kita suruh mahasiswa bikin jaket, jaketnya belum ada, duitnya udah kita ambil, dengan main-main loh. Dek, wajib bikin jaket alma mater, jaket jurusan gitu loh. 125.000. Jaketnya mana, Kak? Belum jadi gitu. Ada aja enggak? Jangan menjual sesuatu yang belum ada, itu enggak boleh menurut Rasulullah. Kalau boleh pakai beli sistem pesanan enggak apa-apa. Tapi harus ada contoh dan dikerjakan oleh orang profesional itu enggak apa-apa. Makanya kalau insinyur tuh ingin bikin perumahan tipe 50 misalnya dijual 120 juta, bikin satu contoh yang sudah jadi baru boleh dijual. Ya, dulu saya pernah ceritakan, kami dulu sering bikin bazar di luar negeri ya, bazar masakan Indonesia. Tanggal 18 Agustus setiap tahun. Bazarnya tanggal 18 Agustus, tanggal 1 sudah dijual kupon bakso 5 pon, siomay 3 pon, sate 4 pon. Barangnya udah ada belum? Belum, nanti 18 Agustus dibikin. Gak boleh jual begitu, saya bilang. Bikin dulu satenya, bikin dulu baksonya, ente gelar, baru ente jual. Jangan dijual dulu, barangnya belum ada. Bagaimana kalau ente kabur, saya bilang. Yang kedua, bagaimana kalau makanannya gak enak? Bisa gak uang kembali? Gak bisa. Jadi bazar yang paling halal bagi saya, jual beli yang paling halal, yang paling halal. Bikin dulu yang mau kita jual, kita, apa namanya itu? Taruh di etalase itu loh. Orang mau beli, gak mau jangan beli. Itu yang paling halal jual beli. Jangan hati-hati loh ya. Ini termasuk mungkin MLM nanti kita bahas ya. MLM tuh hati-hati loh. Kadang-kadang barang tuh kita gak suka. Tapi demi jaringan downline-downline itu ya. Kita ambil juga itu loh. Kita gak mau pakai. Nanti orang ikut downline kita kasih lagi ke dia gitu loh. Hati-hati ya. Belajar jual beli itu jangan main-main loh. Banyak aturan-aturan tentang jual beli. Makanya membeli ikan di dalam air itu, tangkap dulu ikannya berapa kilo, timbang kasih duit. Pak beli ikannya 2 kilo. Ini termasuk orang-orang mancing tuh loh ya. Mancing tuh mana ngerti, soal ada yang enggak gitu. Kadang-kadang borong misalnya segini, ikannya belum jelas gitu loh. Jangan menjual atau membeli barang yang belum ada, yang masih sama-sama itu enggak boleh ya. Terima kasih pertanyaannya tentang jual beli ya. Jadi ingat kita tentang jual beli. Yang kedua, ini untuk pengingat saja, jangan pernah jual beli di dalam masjid, haram hukumnya. Walaupun cuma pulsa ya. Habis sholat, tolong dong isi pulsa saya 10.000, ini duitnya, haram itu. Gak boleh jual beli di dalam masjid. Kalau mau jual beli nanti di luar. Walaupun cuma pulsa ya, hati-hati, apalagi jual buku, jual apa gitu loh. Masjid itu bukan untuk jual beli. Ulama mengharam, mengatakan haram hukumnya jual beli. Kadang-kadang kita jual HP, beli HP saya ya gitu. Berapa? 500.000. Ini dalam masjid itu enggak boleh lo jual beli. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, tidak boleh masjid hanya kecuali untuk kegiatan ibadah, sholat, mahdoh, dan juga yang menunjang urusan ibadah, semacam pengajian segala macam itu. Itu pengumuman gotong royong nggak boleh di masjid. Hari ini kita gotong royong nggak boleh di masjid. Kampung saya itu kadang-kadang senam apa tuh ibu-ibu itu? Bukan, senam minggu itu senam apa itu? Senam aerobik juga di masjid diumumkan. Hari ini hari Minggu jadwal kita senam aerobik gitu. Ya Allah, masjid dipakai untuk gituan gitu loh. Kalau ada yang sepi ditempeleng kalian itu gitu. Oh ya udah waktu ya. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi insyaallah. Kita tutup dulu dengan doa kita mubajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.